الحديث 39 بعد 300 حديث yang ke-339 عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد ابن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bermusyawarah dengan manusia. Demikianlah kebiasaan seorang khalifah yang adil, yaitu khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak memutuskan satu perkara kecuali dengan bermusyawarah. Maka ketika terjadi kasus pembunuhan seorang atau pembunuhan janin seorang wanita, maka Umar bin Khattab khalifah ketika itu bermusyawarah. Istasyaran nasa fi imlas al-mar'ah, bermusyawarah pada manusia tentang imlas al-mar'ah. Kalimat imlas disebutkan di sini dalam matannya, imlas al-mar'ah an tulqiya janinaha mayyita. Makna imlas al-mar'ah adalah seorang wanita yang tergugurkan janinnya. Itu imlas al-mar'ah. Faqala al-Mughirah, ketika bermusyawarah berkatalah Mughirah, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, "Syahidtu an-nabi, aku menyaksikan, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan pada perkara yang seperti ini dengan ghurrah." Ghurrah adalah abd, seorang budak. Walaupun ghurrah seperti yang disebutkan dalam hadis lain dengan kalimat ghurrah muhajjalin, apa makna ghurrah? Al-bayad fil wajh, putih yang ada di muka, disebut ghurrah. Sedangkan tahjil adalah putih yang ada di kaki-kaki, fil qawaim, ghurrah muhajjalin, sehingga maknanya adalah yang putih mukanya. Tetapi kalimat ini dipakai untuk menyebutkan budak laki-laki maupun perempuan. Kalau kita sebutkan abdun, itu khas bidzukur. Kalau kita sebutkan amah, itu khas bin nisa. Nah, bimrah. Lakin idza qulna ghurrah fa ma'nahu ya'um al-jami'. Abdin aw amatin. Lidzalika huna madhkur badal min ghurrah abdin wa amatin aw amatin fihi bi ghurrah. Ini ghurratin abdin aw amatin. Limadha yuqal abad bi ghurrah aw ima bi ghurrah? Ma anna ma'na ghurrah huwa bayad fil wajh, li'anna al-insan mahmakan, walaupun mereka itu statusnya budak, tapi tetap terhormat. Maka biasa orang-orang Arab menamakan sesuatu dengan yang sebaliknya. Walaupun mereka kebanyakan orang-orang hitam, orang-orang yang berkulit hitam, tetapi disebutkan dengan ghurrah, yang berwajah putih, untuk menghormati kalau mereka juga manusia. Demikian makna ghurrah. Maka Rasulullah SAW memutuskan, kata Mughirah bin Syu'bah, dalam perkara ini untuk memberikan diyat tebusannya dengan seorang budak, laki-laki maupun perempuan. Faqala la ta'tiyanna biman yashhadu ma'ak. Ketika Mughirah menyampaikan riwayat itu, Umar bin Khattab mempertanyakan, tathabbut min sihhati hadzal khabar. Beliau ingin mendapatkan lebih jelas lagi kebenaran berita ini, maka beliau berkata pada Mughirah bin Syu'bah, la ta'tiyanna biman yashhad ma'ak. Hendaklah engkau mendatangkan seseorang yang mempersaksikan bersama kamu. Ini kamu waktu itu mendengarkan. Apa ada sahabat lain yang mendengarkan seperti itu juga sebagai pendukung? Maka syahida ma'ahu Muhammad ibn Maslamah. Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah mempersaksikan hal yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah, bahwa diatnya janin seorang wanita adalah dengan ghurrah abdin aw amatin. Al-gharib, kalimat-kalimat yang asing yang perlu dijelaskan di sini, sebagian sudah kita singgung, yaitu imlasul mar'ah, dikasrahkan di hamzah dan disukunkan mimnya, kemudian diakhiri dengan sad, sad muhmalah, yakni tanpa titik. Masdar dari amlasa, masdar dari kata amlasa, dan kalimat amlasa, kalau disebutkan dalam sebuah kalimat, amlasatil mar'atu waladaha, seorang wanita mengamlas anaknya, itu maknanya menggugurkan, ay azlafathu, menggugurkannya dalam umur yang belum waktunya. Wa huwa an tada'ahu qabla awanih, yakni kalau wanita itu dalam keadaan jatuh janinnya, gugur janinnya, qabla awanih, sebelum waktunya, maka disebut dengan amlasatil mar'ah waladaha, wanita tersebut atau wanita itu dalam keadaan dia gugur janinnya, itu disebut dengan bahasa Arab amlasat al mar'atu waladaha. Adapun ghurrah tadi sudah kita sebutkan, bidhammil ghain al mu'jama wa tasydid ar ra al maftuhah ba'daha ta wa hiya fil asl bayadun fil wajh, asal katanya adalah putih di wajah, seperti yang pernah kita bahas dalam kalimat atau dalam hadis ghurrah muhajjalin min atharil wudu, bahwasanya nanti aku mengenali umatku pada hari kiamat dalam keadaan dengan ciri-ciri mereka. Aku mengenali dengan ciri-ciri mereka adalah ghurran muhajjalin min atharil wudu, yakni putih wajahnya, putih kaki dan tangannya karena bekas wudu. Itu kalimat ghurrah. Tetapi istu'mila huna fil 'abdi wal amah, tetapi kalimat ghurrah di sini dipakai untuk menamai budak, laki-laki maupun perempuan. Walau kana aswadain, walaupun keduanya hitam. Walaupun budak itu budak hitam, tetap dikatakan ghurrah. Walaupun mukanya hitam, tetap dikatakan ghurrah. Karena itu sudah menjadi nama yang dikenal oleh mereka, bahwasanya budak laki-laki maupun perempuan dikatakan dengan kalimat ghurrah. Hadza likaramil adami 'ala Allah, dan ini karena kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani walaupun dia itu statusnya budak, tetapi tetap dia manusia. Yang namanya manusia tentunya memiliki sesuatu kemuliaan. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, wada'atil mar'ah au wada'at imra'atun waladaha mayyitan qabla awanil wiladah ala ithri jinayatin 'alayha. Disebutkan oleh syarih bahwasanya seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan dia gugur janinnya, dalam keadaan mayit, melahirkan anaknya sebelum waktunya, dalam keadaan mati, qabla awanil wiladah, dan itu sebelum waktu kelahiran, ini keguguran, ala ithri jinayatin 'alaiha, dan itu karena pengaruh dari kejahatan yang dilakukan atasnya. Jinayah adalah kejahatan yang dilakukan atas wanita tadi. Misalnya setelah dipukul, setelah disiksa, atau setelah didorong, kemudian jatuh, tiba-tiba lahir anaknya, apakah malam itu ataupun keesokan harinya, walaupun tidak saat itu ya lahirnya, tetapi kalau jelas diketahui sebabnya adalah jinayah, sebabnya adalah perlakuan jahat dari seseorang, maka harus membayar diatnya. Maka di sini seorang wanita yang keguguran kandungannya karena kejahatan seseorang, maka Umar bin Khattab ketika dilaporkan padanya kasus seperti ini, kana min adatil khalifatul adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an yastashir ashabahu. Di antara kebiasaan khalifah yang adil yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bermusyawarah. Ini kebiasaan beliau. Bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, wa ulama'ahum fi umurihi wa qadayahu, dalam urusan-urusannya dan segala keputusan-keputusannya dimusyawarahkan. La siyama al-mustajadd fiha, khususnya perkara-perkara yang sifatnya mustajadd, perkara-perkara yang baru terjadi. Mustajadd sesuatu yang baru terjadi ketika itu, maka bermusyawarah dengan para sahabatnya. Yastashiruhum ma'a ma utihi min sa'atin fil ilm. Beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, padahal Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang diberi ilmu oleh Allah SWT. Yani dalam keadaan utia sa'at atau sa'ah fil ilm, diberi keluasan ilmu, tapi tetap bermusyawarah. Ini menunjukkan tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun beliau dikenal dengan Khalifatun Abkari. Abkari artinya jenius. Khalifah yang jenius adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Luas ilmunya. Kalau ilmu biasa mengarah kepada riwayat atau kepada nusus, nas, ilmu tentang Quran dan Sunnah. Sedangkan abqari adalah kecerdasan. Maka disebutkan di sini dengan kalimat waquwah fil fikr, ketajaman, kekuatan dalam berfikir. Ini Umar, tapi tetap beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Lima fi akhdhi ra'yihim min istikhraji wa nudhul ilm. Karena dengan bermusyawarah akan didapat sesuatu yang tadinya samar dari ilmu. Akan diketahui sesuatu yang tadinya ghamid. Ghamid artinya tertutup, tidak dipahami. Tetapi dengan bermusyawarah jadi dipahami. Atau yang tadinya tertutup, tidak diketahui, jadi diketahui. Inilah baiknya musyawarah, saling berdiskusi dengan ilmiah, dengan ilmu. Maka yang tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya paham semakin paham. Yang tidak mendengar hadis jadi mendengar hadis. Maka akan didapat ketepatan dalam memutuskan. Isabah li sadiqil hukum. Akan didapatkan ketepatan dalam memutuskan hukum yang benar. Wa ta'lif qulubihim. Di samping itu juga hikmah dari musyawarah adalah mereka akan menjadi erat hati-hatinya. Tidak seakan-akan diktator, pokoknya begini. Sehingga akan terjadi kerenggangan hati. Tetapi dipanggil oleh Umar, tokoh-tokoh para sahabat yang mulia, yang dikenal memiliki ilmu, dikumpulkan kemudian bermusyawarah. Maka ketika diputuskan satu perkara, mereka dalam keadaan hatinya bersatu padu, dalam keadaan mereka mendapatkan ta'liful qulub, kejinakan hati, semakin erat ukhuwah mereka. Wajabru khawatirihim, dan juga mendapatkan dengan diskusi ilmiah atau dengan musyawarah adalah jabru khawatirihim, akan didapat kepuasan hati mereka. Khonifidina azakumullah, kalau diputuskan oleh seseorang khalifah atau penguasa atau pemimpin satu keputusan yang menurut pemimpin itu benar, menurut penguasa itu hak yang paling tepat seperti itu, tapi ternyata di antara rakyatnya, di antara bawahannya, di antara orang yang dipimpin ternyata mengetahui satu hadis, satu riwayat yang sahih yang berbeda dengan itu, apa yang terjadi? Hatinya gelisah, tidak mendapatkan jabr fi li khawatirihim, tidak merasakan kepuasan hati. Ini janggal, bertentangan dengan apa yang saya ketahui. Tapi dia mau berbicara tidak ditanya, dan ketika berbicara tidak didengar. Maka akan terjadi nanti di samping tidak ada jabr fi khawatirihim, juga akan terjadi kerenggangan hati dan akhirnya perpecahan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, semestinya ditanyakan dulu. Barangkali ada yang memiliki ilmu, apakah ada yang memiliki satu hadis atau mendengar satu riwayat yang sahih tentang masalah ini. Kalau sudah dimusyawarahkan pada mereka dan mereka tidak memiliki riwayat apapun, maka diputuskanlah dengan kebijakan dari penguasa. Apakah hukum dengan hukum takzir? Hukum takzir itu diserahkan pada penguasa. Tetapi kalau sudah ada hukum yang jelas, hudud, hudud adalah hukum had yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ya tentunya tidak akan bisa seorang penguasa mengelak dari riwayat yang telah sahih yang memutuskan satu keputusan. Karena sudah sering kita sampaikan, prinsip dasar seorang muslim, seorang mukmin adalah tunduk pada keputusan Allah dan Rasulnya. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Bahwasanya tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah diputuskan satu keputusan, tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim. Khonifidin a'azakumullah, tidak ada pilihan lain, berarti hanya satu pilihan, yaitu terima. Apa kata Allah? Apa kata Rasulnya? Keputusan Allah dan keputusan Rasul. Berarti yang dimusyawarahkan, apa oleh amirin mukminin? Kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka yang dimusyawarahkan oleh mereka, atau oleh amirin mukminin yang mengajak para sahabat untuk bermusyawarah adalah, apakah kalian mendengar dalil yang mungkin saya tidak dengar? Atau kalian mendengar, salah seorang kalian mendengar riwayat yang mungkin saya tidak tahu riwayat itu. Ini menunjukkan kesadaran seorang khalifah, seorang alim abqari, kesadaran bahwa dirinya manusia yang tidak sempurna, yang mungkin memiliki kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Khonifidina azakumullah, kalau Umar demikian, apalagi para asatidah. Kalau para asatidah demikian, apalagi para murid-muridnya. Tentunya lebih mungkin lagi salah. Dan lebih mungkin untuk tidak tahu suatu hadis. Sehingga ketika mau memutuskan, tanya, apakah kalian ada yang dengar satu hadis dalam masalah ini? Barangkali kamu tidak dengar, orang lain dengar. Atau barangkali kamu dengar satu hadis, ternyata orang lain ada yang mendengarkan hadis yang lebih sahih. Barangkali masih ingat ketika kita membahas matan kitab tauhid, yang di sana ada riwayat tentang masalah ruqyah. Ketika seorang ditanya, apakah kamu melihat bintang jatuh tadi malam? Dijawab, iya, dan aku waktu itu tidak dalam keadaan salat. Tetapi aku tersengat. Ludirtu. Kemudian ditanya, wa madza tafal? Apa yang kamu lakukan? Irtaqaitu. Aku meminta diruqyah. Maka kata saudaranya menyatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Atau dikatakan sebelum kalimat itu, man hamalaka ala hadha. Apa yang membawamu untuk berbuat seperti itu? Apa yang membawamu, yakni dalil yang membawa kamu untuk meminta diruqyah? Apa dalilmu? Hadisun haddatsana Syu'bi. Hadis yang disampaikan kepadaku dari Syu'bi yang menyatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Satu hadis yang diriwayatkan dari Syu'bi bahwasanya tidak mengapa dan ruqyah yang paling mujarab adalah untuk humah atau untuk ain, karena penyakit yang kena mata atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa, maka aku memakai ruqyah. Dijawab dengan sopan, qad ahsana man intaha ila ma sami', telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar dari dalil. Bagus. Kamu beramal dengan dalil, bagus. Tetapi sami'tu, aku mendengar. Dia membawakan sanad lagi dan menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa adab, tanpa hisab. Para sahabat membicarakan siapa mereka, ternyata dijelaskan mereka adalah orang yang la yastarqun. Orang yang la yastarqun, yang tidak pernah meminta diruqyah. Kamu berdalil bahwa ruqyah itu boleh, tetapi kalau meminta diruqyah itu enggak bagus. Ini khonibna azakumullah, barangkali kamu tahu dalil, orang lainnya lebih tahu lagi tentang dalil itu, bahwa itu telah mansukh, atau ada dalil yang lebih kuat, atau ada dalil yang merincikan, atau ada dalil yang mengkhususkan, sehingga yang namanya kepala lima orang dalam bermusyawarah tentunya lebih baik daripada kepala satu orang. Yakni kalau dikumpulkan ilmu dari lima orang dan ilmu dari satu orang, mana yang lebih banyak? Bisa jadi ada yang tidak dengar oleh dia, didengar oleh orang kedua. Atau tidak didengar oleh orang kedua dan ketiga, ada orang keempat yang mendengar. Sehingga akan semakin lengkap ilmu kalau kita berdiskusi dengan diskusi ilmiah dalam masalah-masalah fikih. Diskusi ilmiah adalah saling menerangkan apa yang diketahuinya dari ilmu. Saling menyampaikan dalil-dalil yang dia dengar. Hadis-hadis yang sahih, yang pernah dia tahu, yang pernah dia baca. Maka khonifidina azakumullah, ini hikmah dari apa yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Istafadna kathiran min Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kita mendapatkan banyak faedah dari beliau. Di antaranya tawadhu'nya beliau. Walaupun beliau dikenal alim abqari, tapi tetap beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dan bertanya kalau-kalau mereka dalam keadaan memiliki ilmu yang mungkin beliau tidak dengar. Khonifidina azakumullah, dan ini dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka, orang-orang yang beriman, adalah urusannya dimusyawarahkan di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum, yakni pembicaraan mereka atau musyawarah mereka adalah suatu jalan keluar dari urusan mereka. Sehingga ada urusan sesuatu, mereka musyawarahkan. Fahina asqatat hadhil mar'ah janinan mayyitan ghaira tam. Ketika seorang wanita dalam keadaan karena dianiaya, tiba-tiba gugurlah. Gugurlah apa yang dikandungnya, janinnya. maka dikatakan di sini mayyitan ghairatam, berarti dia terbunuh anak yang di dalamnya. Tetapi mau dikatakan manusia masih belum sempurna. Mau dikatakan dia bukan manusia, itu juga kerugian yang harus diganti dengan diat. Sehingga ada iskal di sana, ada kesulitan. Ashkala alaihil hukum fidyatihi. Menjadi sulit bagaimana diatnya dan seberapa diatnya. Apakah sama diatnya dengan manusia yang utuh, manusia yang sempurna, yaitu dengan 100 ekor unta, atau berbeda. Fashtasyara sahabat radhiyallahu anhum fi dzalik. Maka Amirul Mukminin bermusyawarah dengan para sahabat. Fa akhbarahu Al-Mughirah ibn Syu'bah annahu syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qada bidyatil janin bighurrah. Maka dikhabarkanlah oleh Mughirah ibn Syu'bah bahwa dia pernah mengetahui, pernah menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu memutuskan perkara yang seperti ini dengan menebusnya dengan diat, dengan ghurrah. Ghurrah adalah abd atau amah, budak laki-laki atau budak perempuan. Fa arada Umar at-tathabbut min hadzal hukum, maka Umar pun ingin supaya lebih jelas dan lebih tegas, alladzi sayakunu tasyri'an 'aman, karena perkara ini adalah perkara yang akan menjadi syariat, akan menjadi syariat yang umum yang akan dipakai oleh seluruh kaum muslimin nanti sampai hari kiamat. Maka harus jelas siapa yang menyaksikan bersama kamu. La ta'tiyanna biman yashhad ma'ak. Hendaklah engkau mendatangkan seorang yang bersaksi bersamamu, yang sama-sama menyaksikan Rasulullah SAW memutuskan seperti itu. Fa'akkada 'ala al-Mughirah an ya'tiya biman yashhad 'ala sidqi qawlihi. Maka ditekankan atas Mughirah agar dia mendatangkan saksi yang membenarkan ucapannya dan membuktikan kebenaran penukilannya. Fa syahida Muhammad ibn Maslamah al-Ansari. Maka bersaksilah Muhammad ibn Maslamah al-Ansari. Muhammad ibn Maslamah adalah seorang sahabat yang memang namanya Muhammad sebelum Rasulullah SAW. Ini bukti kalau nama itu sudah dikenal di kalangan Yahudi, bahwasanya akan datang seorang Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Sehingga Muhammad ibn Maslamah dinamakan oleh orang tuanya dengan Muhammad karena sering mendengar dari Yahudi tentang berita-berita akan datangnya seorang Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Muhammad bin Maslamah juga yang pernah mendapatkan dari Rasulullah sallam nasihat khusus, kalau engkau menyaksikan pertikaian dan peperangan sesama kaum muslimin, patahkanlah pedangmu dan pergilah kamu ke gunung. Dan dilaksanakan oleh Muhammad bin Maslamah. Dipatahkan pedangnya ketika dalam kejadian perang Siffin, dia tidak ikut berpihak ke sana atau kemari. Dia patahkan pedangnya dan dia naik ke gunung sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Dan ketika sahabat melihat Muhammad bin Maslamah dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Dan karena apa kamu melakukan seperti itu? Ketika dijawab hadis, maka beliau pun memiliki beberapa sahabat yang mengikutinya, bermadhab dengan madhab beliau, untuk berlepas diri dari dua pasukan tersebut. Dan semoga mereka mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dalam dua pihak yang bertikai maupun pihak Muhammad bin Maslamah dan sahabat yang bersamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang beristihad dan orang-orang yang dalam keadaan mendapatkan dari Allah dan Rasulnya ilmu, dan kemudian mereka berupaya untuk menerapkan ilmu. Sebagian mereka membawa ayat Allah yang menyatakan man qutila madluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana. Dan ini pembahasannya adalah pembahasan yang sedang kita bahas, masalah qisas, bahwa Utsman terbunuh sedangkan Utsman golongan kami dan keluarga kami, kata Muawiyah. Maka dibawakan hadis qisas, ayat-ayat qisas, yaitu man ja'a wa man qutila madluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana. Dan Ali bin Abi Thalib juga memiliki dalil, membawa ayat-ayat dan menyatakan bahwasanya aku sudah dibaiat dan tidak mungkin menyelesaikan urusan kecuali dengan baiat kalian kepadaku. Dan yang ketiga adalah madhab yang bersama Maslamah atau Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW, kalau terjadi pertikaian, hindarkan kedua-duanya dan patahkanlah pedangmu, dan seterusnya. Qanifrina azakumullah, beliau inilah yang kemudian mempersaksikan, aku juga mendengar yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah, yaitu tebusannya atau diatnya adalah budak laki-laki maupun perempuan. Dan ini dalil bahwa ghurrah atau bahwasannya diatnya janin diatnya janin mar'ah atau janinnya seorang wanita, itu budak secara mutlak. Walaupun harga laki dengan perempuan berbeda, tetapi tidak ditentukan laki atau perempuannya, sebagaimana tidak diketahui janin ketika sebelum gugur apakah dia laki ataupun perempuan. Tidak kemudian melihat karena laki-laki kemudian digugurkan atau karena perempuan gugurkan saja, tidak ada. Karena tidak diketahui janin itu sebelum kegugurannya apakah laki ataupun perempuan, sebelum terjadi atau ketika terjadi jinayah, kejahatan, dia tidak tahu laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki kan berharga, berarti diatnya lebih mahal. Ketika dia menganiaya, apakah tahu janinnya laki-laki? Tidak tahu. Ini kan perempuan, berarti murah, tidak bisa sama dengan laki-laki. Apakah ketika dia melakukan aniaya terhadap wanita tadi, dia tahu kalau itu perempuan? Tidak tahu. Sebagaimana tidak diketahui ketika jinayah terjadi, apakah yang dikandungnya laki ataupun perempuan, maka diatnya adalah seorang budak. Tidak ditentukan pula laki atau perempuannya. Wallahu ta'ala alam. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini, dari faedah-faedah? Yang pertama, anna diyatal janin idza saqata mayyitan bisababil jinayah 'abdun aw amah. Yang pertama, bahwa diyatnya, tebusan janin kalau sampai gugur dalam keadaan mati, maka jinayahnya atau diyatnya adalah budak laki-laki ataupun perempuan. Amma idza saqatat hayyan tsumma mat bisababiha fa fihi diyatun kamilah. Adapun kalau gugur dalam keadaan hidup kemudian mati karena penganiayaan itu, maka itu adalah diyat yang sempurna. Diyat yang sempurna 100 ekor unta. Mi'ah min iblis sadaqah. Mi'ah min iblis sadaqah sebagai dalil kalau nilainya diyat itu berapa? 100 ekor unta. Khana bin na'azakumullah, apa bedanya saqata mayyitan dengan saqata hayyan thumma mat? Apa perbedaannya? Perbedaannya, yang pertama dia menganiaya wanita tadi sampai akhirnya dia keguguran dalam keadaan mati. Sedangkan yang kedua adalah orang tersebut dianiaya sampai ketika lahir anaknya masih dianiaya dan kemudian mati anaknya. Sebagaimana yang terjadi pada Khawarij ketika membunuh keluarga Abdullah ibni Arat. Abdullah bin Khabbab ibni Arat. Dianiaya oleh Khawarij. Dibunuh istrinya. Keluar janinnya. Dibunuh pula janinnya. Ini beda. Karena janinnya dalam keadaan hidup kemudian dibunuh pula oleh Khawarij tadi. Maka dia membunuh manusia. Karena sudah lahir, sudah hidup. Dalam keadaan hidup, maka itu manusia. Tetapi kalau dia menganiaya ketika dalam kandungannya, dan kemudian ternyata lahir mati anaknya, maka dia harus membayar diatnya berupa budak laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, istafadu min hadzal hadis istisharatu ahlil ilmi wal aqli fi mahamil umuri wa mustajaddiha. Yang kedua, kita mendapatkan faedah perlunya musyawarah. Perlunya bermusyawarah dengan para ahlul ilmi. Dengan ahlul ilmi, dengan orang-orang yang berilmu. Wal-aql. Berilmu dan cerdas. Fi mahamil umur, khususnya dalam perkara-perkara penting. Atau perkara-perkara yang sifatnya mustajad. Sifatnya baru terjadi. Yakni jangan gampang-gampang berfatwa, tetapi bertanyalah dan bermusyawarahlah dengan para ulama. Litalabil haqqi wassawab, untuk mencari kebenaran, untuk mencari al-haq. Ini faedah penting juga. Ini pentingnya istisyarah. Kalau kita melihat sesuatu ini baru kejadiannya, bagaimana menikah tapi dengan cara seperti itu, atau bukan menikah, jima dengan cara mempertemukan sperma dan ovumnya di dalam tabung, bagaimana hukumnya? Maka tanyakan pada para ulama. Jangan kita memutuskan sendiri, tapi musyawarahlah dengan ahli ilm. Walaupun kita berilmu misalnya, walaupun kita berilmu, alim, ustad atau di atasnya ustad, tetap saja kita perlu musyawarah. Saya pandang seperti ini, menurut saya, setelah saya lihat ayat dan hadis yang berkaitan dengan ini kelihatannya. Tapi apa salahnya kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu lainnya, kepada ustaz-ustaz lainnya, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, dengan apa dalilnya, apa dalilnya, apa dalilnya, sehingga dia akan mengetahui dengan lebih jelas mana yang rajih, mana yang sahih. Khana bin na'azakumullah, sehingga dikatakan oleh beberapa ulama, is'al ghayrak, tanyakanlah kepada selain gurumu, maka engkau akan tahu bagaimana yang hak atau yang batil. Ini khana bin na'azakumullah, musyawarah dengan ahlul ilmi. Yang ketiga, at-tathabbut fil masail. Kita dapatkan pula faedah bahwa kita harus tathabbut dalam berbagai macam masalah. Tathabbut adalah mencari kejelasan, mencari sesuatu yang lebih yakin. Wa talabu sihhatil akhbari fiha, mencari kebenaran berita. Wa illa fa khabarul wahid kafin mata tawaffarat fihi syurutul adala wal hifz. Ini tathabbut masail adalah untuk mencari sesuatu yang lebih yakin, lebih sahih, lebih thabit. Walaupun kita tahu khabar wahid itu yakfi, riwayat dari satu orang itu menurut para ulama ahlu sunnah sudah menjadi hujjah, sudah menjadi hujjah. Idza tawaffarat fihi syurutul adalah wal hifz, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yakni syurutul adalah wal hifz, orang itu adil, orang itu penghafal, orang itu dalam keadaan tidak dikenal pendusta, dan akhlaknya juga dikenal saleh, orang yang baik, maka diterima riwayatnya, diterima beritanya, walaupun satu orang. Tetapi kalau kita mendengar dari orang yang mempersaksikan bersamanya, tentunya lebih meyakinkan. Maka tidak mengapa bagi seseorang seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab mempertanyakan, siapa yang mendengar bersamamu? Maka dijawab, yang mendengar bersama Mughirah bin Syu'bah adalah Muhammad bin Maslamah. Khonifrin a'azakumullah, semoga Allah meridhai mereka. Ini menunjukkan bahwa Amirul Mukminin sangat berhati-hati dalam menghukumi sesuatu dan sangat berhati-hati dalam menerima berita-berita. Sehingga sahabat yang mulia pun diajarkan untuk tegas atau jelas dalam meriwayatkannya, sehingga ditanya siapa yang bisa meriwayatkan atau yang bisa mendukung menjadi saksi bersamamu. Khonifrin a'azakumullah, dikatakan di sini oleh Ibn Daqiq al-Aid. Qala Ibn Daqiq al-Aid, wa fi dhalika dalilun ala anna al-ilm al-khas qad yaghfa ala al-akabir. Bahwasanya ilmu yang khusus, ini ilmu yang tertentu, kadang-kadang tersamar walaupun terhadap tokoh-tokoh besar. وَيَعْلَمُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ, dan ternyata diketahui oleh orang-orang yang di bawah mereka. Kalau dikatakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan Syu'bah, dengan Mughirah bin Syu'bah, siapa yang lebih alim, yang siapa yang lebih dikenal sebagai ahlul ilm? Tentunya Umar bin Khattab. Tapi ternyata setelah musyawarah, ada satu riwayat yang didengar oleh Mughirah dan tidak diketahui oleh Umar. Ini terjadi toh? Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, kata Ibn Daqiq al-'Aid, bahwa yang demikian menunjukkan bahwa dalam bermusyawarah tadi kadang diketahui sesuatu yang orang-orang yang besar dan tokoh-tokoh tidak tahu, ternyata yang tahu adalah yang di bawahnya. Wa dzalika yasuddu fi wajhi man yaghlu minal muqallidin, dan ini menentang di hadapan wajah orang-orang yang ghulu, yang berlebih-lebihan terhadap orang yang ditaklidinya. Ini para muqallidin yang taklid pada seseorang berlebih-lebihan. Idza stadalla alaihi bil hadis, kalau disampaikan atau berdalil dengan hadis, orang itu menjawab, "Law kana sahihan la 'alimahu fulanun." Kalau itu sahih, niscaya fulan tahu. Ini khana bin 'azakumullah, dikatakan ini ghulu, berlebih-lebihan. Yani minal muqallidin, dari kalangan muqallid, apakah yang taklid kepada para imam-imam madhab ataupun taklid pada beberapa orang, maka ketika disampaikan, tetapi ada hadis yang sahih begini, dijawab oleh orang taklid tadi, seorang muqallid tadi, kalau itu sahih, niscaya syekh saya akan tahu, niscaya imam fulan akan tahu. Kita jawab, belum tentu. Belum tentu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di atas mereka semuanya para imam-imam, para ulama, para masyayikh. Tetapi ketika bermusyawarah, ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Umar dan diketahui oleh Mughirah bin Syu'bah. Bahkan Umar sampai menekankannya lagi. Wal tashhad ma'ak atau wala ta'tiyanna biman yashhad ma'ak. Hendaklah engkau mendatangkan orang yang bersaksikan bersamamu. Ternyata ada yang bersaksikan bersamanya. Berarti betul-betul dalam hal ini ada yang tidak diketahui oleh Umar dan diketahui oleh orang yang di bawahnya. Khadifin a'azakumullah, kata Ibn Daqiq al-Aid, fa'inna dhalika idha khafya alal akabir. Yang demikian kalau tersamar atas orang-orang besar, tokoh-tokoh sahabat, wajaza alaihim, dan itu mungkin bagi mereka, fahuwa ala ghairihim akhfa, maka tentunya bagi orang yang selain mereka, yang di bawah mereka, lebih mungkin lagi, lebih akan tersamar lagi, atau lebih banyak lagi yang tersamar. Khonibidina azakumullah, kalau lebih banyak yang tersamar, apa konsekuensinya? Harus banyak bertanya, dan harus tahakkuk, tathabbut, bahs, membahas lebih rinci, dan mempertanyakan kepada sekian ahlul ilmi, sehingga kita bisa mengetahui kenapa mereka tidak sependapat, dan apa dalil mereka yang mereka bawa. Sehingga akan diketahui mana yang paling rajih, yang paling sahih. Kalau dari satu terus merasa puas, cukup, saya puas dengan keterangan fulan. Setelah itu, ada yang menyampaikan hadis yang berbeda dengan itu. Jawabannya enggak mungkin. Syekh saya lebih alim dari kamu. Kalau itu sahih, syekh saya sudah tahu. Belum tentu. Belum tentu yang demikian. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Ibn Daqiq al-Aid, bahwa kalau Umar saja mungkin terjadi padanya demikian, maka orang yang selain Umar lebih mungkin lagi untuk tidak mengetahui sesuatu yang tersamar, dan orang-orang yang di bawahnya bisa jadi lebih tahu, atau bisa jadi mengetahui, bukan lebih tahu, tapi mengetahui sesuatu yang tadi tokoh-tokoh tadi tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini semuanya kembali kepada kesimpulannya, kembali kepada perlunya musyawarah dan bertanya diskusi ilmiah dengan orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah-masalah fiqhiyah, dalam masalah-masalah fiqh. Yang kelima, fil hadis dalilun ala annahu lajtihada ma'an nas. Dalam hadis ini pula ada faedah, ada dalil bahwasanya tidak ada ijtihad bersama nas, tidak ada ijtihad setelah nas. Sebab ketika Mughirah mengatakan, menyampaikan riwayat bahwa aku menyaksikan Rasulullah memutuskan demikian, maka tidak lagi Umar bertanya pada siapapun. Tidak lagi bertanya bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, tidak. Cukup dengan riwayat. Sehingga kalau ketika diskusi ada yang sudah membawakan riwayat dan riwayat itu terbukti sahih, maka tidak ada ucapan siapapun setelah hadis yang sahih. Wa wijhatuhu anna Umar arada istisharatu sahabah. Sisinya, sisi pendalilannya, bahwa ketika Umar menginginkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat dan mengambil pendapat mereka dalam urusan, falamma alimu bin nas, ketika ternyata mereka mengetahui satu nas dari Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW memutuskannya dengan ghurrah, dengan seorang budak, lam yaltafitu ila ghairih, maka Umar bin Khattab tidak menengok pada selainnya, hanya menyatakan siapa yang mempersaksikan bersama Mughirah. Wahai Mughirah, hadirkan orang yang bersaksi bersama kamu. Wa huwa amrun ma'ruf, dan ini perkara yang sudah dikenal ma'ruf di kalangan para ulama, bahwasanya lajtihada ma'an nas, tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada dalil yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dosa. Ini beda dengan kasus yang dibahas tadi. Kalau seorang ibu menggugurkan janinnya sendiri, berarti seorang ibu menganiaya dirinya sendiri. Maka enggak ada diat kecuali dosa. Diat pada siapa? Karena dia yang memilikinya. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau digugurkan oleh orang lain, dengan penganiayaan tiba-tiba gugur, maka itulah yang terkena diat atasnya. Nah, itu pun sama seperti kasus-kasus yang lain. Sama seperti kasus-kasus kisos yang lain, bahwa itu diserahkan kepada walinya. Nah, artinya kalau ibu tersebut dan suaminya mengikhlaskan, maka tidak mengapa. Nah, maafkan misalnya. Maka dikatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau memaafkan dari saudaranya sesuatu, maka itulah, ikutilah dengan yang ma'ruf. Naam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.